Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Makin Asik. Selamat bertemu kembali bersama Sanggar Cerita. Kali ini, Sanggar Cerita akan menyajikan sebuah cerita yang berjudul Mimpi Nyata Pangeran Kameswara. Kisah pada zaman dahulu, tepatnya di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Medang, dengan rajanya yang bernama Baginda Sanjaya. Baginda Sanjaya memerintah cukup adil dan bijaksana. Dengan sikapnya itu, Baginda banyak dicintai rakyatnya. Pada suatu hari, Semalam aku mendapat firasat. Dan firasat itu mengatakan bahwa putra-putraku telah bermimpi. Dan mimpi mereka kelak akan menjadi nyata. Aneh sekali. Sebaiknya aku panggil saja putra-putraku kemari. Pengawal, coba kau panggil putra-putraku kemari. Katakan pada mereka, aku ingin bicara. Daulat tuanku. Mudah-mudahan mimpi mereka tidaklah buruk. Terimalah hormat kami bertiga, Ayahanda. Duduklah. Ayahanda, rupanya ada sesuatu yang amat penting yang akan dibicarakan, sehingga kami bertiga dipanggil untuk menghadap. Benar anakku. Ayah semalam mendapat firasat. Dan firasat itu mengatakan bahwa kalian bertiga telah bermimpi. Nah, sekarang ayah ingin tahu apa mimpi kalian tadi malam. Tapi, apa maksud ayah dengan mimpi kami dan hubungannya dengan firasat itu, ayah? Firasat ayah mengatakan mimpi kalian kelak akan menjadi kenyataan. Maka dari itu, ceritakanlah mimpi kalian tadi malam. Kalau memang demikian, mudah-mudahan mimpi kami bertiga tidak akan membuat ayah kecewa. Ayah, semalam Ananda bermimpi. Dalam mimpi itu, Ananda sedang duduk di singgasana ayah. Iya, saat itu Ananda menggantikan kedudukan ayah sebagai raja. Sedangkan ayah menjadi penasihat raja. Iya. Ternyata mimpimu tidak buruk, Panangkaran. Mudah-mudahan kelak mimpimu akan menjadi kenyataan pada saatnya nanti. Dan kau, Apanji, cobalah ceritakan tentang mimpimu tadi malam. Baik, Ayah. Semalam Ananda bermimpi menjadi orang yang berkuasa dan disegani. Dan wilayah yang Ananda kuasai sangatlah luas. Rakyat yang Ananda pimpin pun sangat banyak. Jelasnya, selama Ananda memimpin, kerajaan dalam keadaan aman dan tentram. Iya. Mimpimu pun baik. Mudah-mudahan kelak mimpimu akan menjadi kenyataan pada saatnya nanti. Nah, sekarang giliran kau, Kameswara. Ayah, izinkanlah Ananda untuk tidak menceritakan mimpi Ananda tadi malam. Sebab Ananda khawatir, ayah akan kecewa dan marah karenanya. Oh, tidak, Kameswara. Ayah tidak akan kecewa. Nah, ceritakanlah. Jika mimpimu buruk, Mudah-mudahan kelak ayah dapat membantumu. Semalam Ananda bermimpi menjadi orang yang paling dihormati. Ketika Ananda ingin membasuh tangan, kedua kakak Ananda mengambilkan air hangat yang ditaruh di baskom perak. Dan ibu Ananda mengambilkan handuk yang berbau harum. Sedang ayahanda pada saat itu menuangkan air hangat ke tangan Ananda serta mencucinya sampai bersih. Oh, kurang ajar. Kau telah menghina keluargamu dan ayahmu sendiri, Kameswara. Karena kelancanganmu bicara, kau harus dihukum. Tapi ayah, ini kan cuma sebuah mimpi. Oh. Benar, ayah. Janganlah karena mimpi yang belum tentu terjadi, Kameswara harus dihukum, ayah. Ayah tidak mau peduli. Karena ayah yakin dari firasat ayah sendiri. Dan kalau itu terjadi, itu artinya sama saja menghina wibawa ayah sebagai raja. Nah, Kameswara, sekarang juga kau harus tinggalkan istana ini. Cepat! Ayah! Cukup! Jangan banyak bicara. Tinggalkan istana ini sekarang juga sebelum ayah menghukum lebih berat lagi. Oh, baiklah. Kalau memang itu kehendak ayah. Setelah pangeran diusir dari istana, ia lalu mengembara. Naik gunung, turun gunung, kehujanan, kepanasan, penderitaan demi penderitaan dialami dalam pengembaraan itu. Sampai akhirnya, Pangeran Kameswara menemukan gua yang sangat besar di sebuah kaki bukit yang amat subur. Besar sekali. Sebaiknya aku terus ke dalam. Barangkali saja ada penghuninya. Hah? Tungku api. Jelas gua ini pasti ada penghuninya. Ya, akan kudekati tungku api itu. Oh, bubur. Kebetulan sekali, aku sangat lapar. Ya, bubur ini. Ah, kenyang juga. Nanti bagaimana ya dengan orang yang mempunyai bubur ini? Suara apa itu? Kedengarannya semakin mendekati gua ini. Lebih baik aku mengintip dari balik batu besar itu. Hah? Sekelompok kambing? Apakah kambing-kambing ini habis digembalakan? Bukan main besarnya kambing yang satu itu. Oh, kambing itu ditunggangi seorang kakek tua. Oh, kambing yang ditunggangi si kakek tua itu masuk ke dalam gua ini. Aku harus berbuat apa? Sebaiknya aku diam saja. Mudah-mudahan si kakek itu tidak mengetahui kedatanganku. Diamlah kau di sini, kambingku yang setia. Aku ingin makan bubur dulu. Sebentar ya. Hah? Buburku? Buburku habis. Kurang ajar. Siapa yang berani makan buburku ini? Hei! Siapa yang begitu lancang memakan buburku hingga habis? Keluarlah kau! Keluarlah kau, kurang ajar! Kenapa masih saja bersembunyi? Aku mencium bau orang itu. Apa kataku? Hei, anak muda! Apa yang kau kerjakan di sini, ha? Dan kenapa kau begitu berani memakan buburku? Maaf, kek. Sayalah yang telah memakan bubur itu. Karena saya lapar, kek. Maafkan atas kelancangan saya, kek. Lalu apa yang ingin kau lakukan di sini, anak muda? Sampai kau berani-berani masuk ke dalam guaku ini. Saya seorang pengembara, kek. Saya tidak sengaja masuk ke dalam gua ini. Janganlah saya sampai dihukum, kek. Baiklah, kau tidak aku hukum. Tetapi mulai saat ini, kau harus bantu aku di sini. Setiap hari kau harus menanak nasi untukku dan membersihkan gua dari segala kotoran. Mengerti? Baik, kek. Saat itu, Pangeran Kameswara membantu si kakek tua. Setiap hari menanak nasi dan membersihkan gua. Namun, lama-kelamaan pekerjaan ini akhirnya membuat Pangeran Kameswara bosan. Di suatu sore, kek, sudah beberapa hari ini saya ingin sekali mengembalakan kambing-kambing itu. Apakah kakek mengizinkan seandainya saya mengembalakan kambing-kambing itu, kek? Kau ingin mengembalakan kambing-kambingku? Apakah keinginanmu ini cuma untuk membuang kejenuhanmu? Ya, ya. Benar, kek. Kakek tidak marah, kan? Baiklah, aku izinkan. Tapi satu hal harus kau ingat. Jangan sekali-sekali kau gembalakan kambing-kambing itu di Bukit Sembilan. Kenapa, kek? Karena di sana ada sebuah gua, tempat tinggal orang-orang kerdil jahat. Kalau kau sampai juga ke gua itu, mereka tidak segan-segan untuk menangkapmu dan membutakan matamu. Oh, bukan main jahatnya orang-orang kerdil itu. Ya, begitulah. Nah, cuma itu pesanku. Dan kau boleh menaiki kambing besarku yang sakti itu. Terima kasih, kek. Bukan main indahnya pemandangan di bukit ini. bukankah ini bukit ke-8? Lalu apakah bukit yang di hadapanku itu bukit 9? Aku jadi penasaran ingin ke sana. Tapi bagaimana ya dengan orang-orang kerdil itu? Mereka pasti menangkapku. Ah, kenapa aku harus takut? Aku tahu tidak bermusuhan dengan mereka. Iya, aku akan ke sana saja. Wah, ternyata Bukit 9 ini indah sekali. Kau diam di sini ya, kambingnya manis. Hei, bukankah gua itu gua yang diceritakan si kakek? Oh, aku ingin masuk ke dalam gua itu. Semakin dalam aku masuk, semakin besar ruangan gua ini. Oh, pakaian warna-warni. Apakah pakaian itu milik orang-orang kerdil? Ah, aku harus masuk terus ke dalam gua ini. Hah? Seekor kuda. Oh, kuda itu dilengkapi dengan pakaian yang indah, berhiaskan permata yang mahal. Tapi kenapa kuda itu tidak mengeluarkan suara? Kuda yang gagah, maukah kau meninggalkan gua ini bersamaku? Pangeran, aku memang sedang menunggu tuan untuk membebaskan aku. Hah? Kau bisa bicara? Iya, begitulah pangeran. Sekarang cepatlah potong tali-tali yang mengikat kaki saya ini sebelum terlambat untuk melarikan diri, pangeran. Baiklah. Nah, tali ini sudah putus. Mari cepat, kita lari dari gua ini. Ah, sebentar, pangeran. Di pojok ruangan ini ada sebuah baju baja yang berlapis intan permata. Ambil dan pakailah. Baik. Bukan main indahnya. Ah, aku harus cepat-cepat memakainya. Mari, kita cepat-cepat keluar dari gua ini, kuda yang gagah. Ah, tunggu, pangeran. Sebelum kita meninggalkan gua ini, pangeran harus menutup gua ini dengan batu. Tapi sebelum itu, dari ruangan si kakek, pangeran harus mengambil sebuah batu, setetes air, dan sebatang paku. Untuk apa benda-benda itu, kuda yang gagah? Oh, maaf, pangeran. Saya rasa tidak ada waktu lagi untuk menjelaskannya. Yang jelas, benda itu sangat membantu kita. Nantipun pangeran akan tahu. Baiklah kalau begitu. Nah, semuanya telah aku kerjakan. Mari kita berangkat. Sementara itu, rupanya si kakek pun telah ada di Bukit 9. Melihat kambing perkasanya berada di luar gua, si kakek jadi amat marah. Dan telinga si kakek yang tajam itu mendengar langkah kaki kuda. Oh, pemuda itu rupanya telah mencuri kudaku juga. Kurang ajar. Kali ini ia harus dihukum. Kambingku yang perkasa, kumpulkan kekuatanmu. Kita kejar pemuda itu. Ternyata kakek itu mengetahui kita. Dia mengejar dan semakin dekat. Hai, pemuda kurang ajar. Berhentilah kau sebelum kau hukum lebih berat lagi. Hai. Pangeran tidak perlu cemas. Buanglah kerikil yang pangeran bawa itu. Ayo, kerikil itu akan berubah menjadi sebuah bukit yang tinggi dan terjal. Baik. Sial, rupanya dia pun telah mencuri alat-alat sihirku. Kejar terus kambingku yang perkasa. Bukit ini mudah untuk kita lalui. Hayo. Kita hampir terkejar lagi. Buanglah air itu, pangeran. Air itu akan berubah menjadi danau. Baiklah. Hiat! Hei, sebuah danau. Oh, kerahkan tenagamu, kambingku yang sakti. Ternyata kambing itu tenaganya luar biasa. Dia kembali mengejar kita. Sekarang yang terakhir, pangeran. Buanglah paku itu. Paku itu nanti akan berubah menjadi sangat banyak dan tajam-tajam. Iya. Kurang ajar. Jalan ini jadi penuh paku-paku tajam. Ayo, terus kita kejar kambingku yang perkasa. Oh, kakimu berdarah, kambingku. Gagal sudah kita mengejar pemuda itu. Syukurlah, si kakek itu tidak mengejar kita lagi. Kuda yang perkasa, aku rasa kita telah dekat dengan sebuah desa. Oh, benar, pangeran. Tapi, memasuki sebuah desa dengan pakaian seperti ini akan mengundang perhatian orang. Bagaimana kalau kita tutupi saja pakaian kita dengan pakaian kotor? Baiklah, dan kau tunggu di sini saja. Aku yang akan mencari pakaian kotor itu. Dan jaga baik-baik baju baja ini. Baik, pangeran. Lihat, aku telah mendapatkan pakaian kotor ini. Mari, kupasangkan pakaian ini di tubuhmu. Sebentar, pangeran. Bagaimana kalau tubuh dan wajah kita pun dilumuri dengan bubuk arang? Iya. Agar wajah pangeran tidak dikenali bahwa pangeran seorang putra raja. Baiklah, itu lebih bagus. Setelah wajah dan tubuh mereka dilumuri bubuk arang, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan itu, yang akhirnya sampailah di kerajaan ayahnya, Pangeran Kameswara. Kudaku yang perkasa, aku harap kau sanggup melompati parit yang lebar dan dalam di depan istana ayahku itu. Saya sanggup, pangeran. Nah, bersiap-siaplah. Siapa itu? Perbuatannya sangat tidak sopan. Pengawal, tangkap orang itu. Jebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Daulat tuanku. Hei, siapa kau? Cepat turun dari kuda ini. Kau harus ditangkap karena perbuatanmu yang tadi itu sangat tidak sopan. Dan baginda melihatnya, beliau sangat murka. Ayo cepat! Hei, Aku mau melihat laki-laki yang kutawan itu. Pengawal, mari antar aku ke tempat tawanan yang kemarin itu. Daulat tuanku, mari. Hah? Dia masih hidup. Padahal di dalam penjara ini penuh dengan ular berbisa dan kalajengking beracun. Oh, aneh. Sungguh sakti dia. Ah, pengawal. Daulat tuanku. Aku jadi curiga dengan orang itu. Barangkali ia menyimpan sesuatu di balik baju kotor itu. Sehingga ia kebal terhadap ular-ular ini. Coba kau buka bajunya. Daulat tuanku. Hah? Oh, ternyata dia memakai pakaian rangkap. Ah, apakah baju itu yang menyebabkannya kebal? Oh, bukan main. Indah sekali baju itu. Ah, mungkinkah ia seorang pangeran, utusan dari kerajaan lain yang menyamar? Ah, apakah Anda seorang pangeran? Benar. Kenapa Baginda? Oh, nampaknya Baginda begitu gugup. Kalau begitu, maafkan atas kelancangan kami, Pangeran. Untuk lebih menghormati Anda, bagaimana kalau kita bicara di ruang utama, Pangeran? Silakan, Baginda. Wajah dan tangan Pangeran begitu kotor. Kalau boleh, kami akan membersihkan wajah dan tangan Pangeran yang kotor ini. Kalau memang tidak keberatan, silakan. Apanji dan kau, Panangkaran, coba ambilkan air hangat dan taruh dalam waskom perak. Cepat. Baik, Ayah. Baik, Ayah. Kanda, aku ingin mengambil handuk bersulam emas yang harum baunya untuk melap tangan Pangeran. Iya, cepatlah. Kanda, semua telah disiapkan. Untuk menghormati Anda, Pangeran, biar saya yang menuangkan air hangat ini ke tangan Pangeran sambil saya bersihkan. Oh, Pangeran, saya tidak mengerti. Kenapa Pangeran tertawa begitu besar? Apa yang menyebabkan Pangeran tertawa? Ayah, apakah Ayah tidak mengenali aku lagi? Aku Kameswara anakmu, Ayah. Hah? Kameswara? Hai, kau adikku? Benar. Baiklah, saya ingin membasuh wajah saya. Setelah itu, Ayah lihat sendiri wajah Ananda ini. Anakku, Kameswara. Ya, hari ini, hari yang menggembirakan. Sekaligus hari yang menggelikan. Tapi, tak apalah. Yang penting kau telah kembali. Sekianlah adik-adik cerita ini. Akhirnya, Raja Sanjaya menyadari kesalahannya selama ini. Dan mereka pun hidup bahagia kembali di istana untuk seterusnya. Selamat berpisah dengan sangga cerita. Kisah lagu dan cerita. Jangan lupa.